الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kata beliau rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah beliau membacakan mukaddimah pada khutbatul hajah, memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau katakan, adapun setelah itu فأحمد الله تعالى الذي يسر لنا اللقاء بكم والجلوس معكم. Aku memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan bagi kita berjumpa dengan kalian dan bisa duduk bersama kalian. فَإِنَّ لِقَاءَ أَهْلِ السُّنَّةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَزِيَارَةَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ. Sesungguhnya berjumpa dengan ahlu sunnah sesama mereka, kemudian mengunjungi ahlu sunnah sesama mereka, mimma yuqawwi 'alaqatahum bi ba'dihim, dari hal-hal yang menguatkan hubungan sesama mereka, wa tzidu fi 'ilmihim wa ta'awunihim, dan menambahkan keilmuan mereka dan saling tolong menolong di antara mereka. Fa hadhihi liqa'at min asbab az-ziyadah fil 'ilmi wal 'amal. Maka pertemuan-pertemuan seperti ini termasuk sebab-sebab bertambahnya ilmu dan amalan. Wa hiya mimma yuqawwi al-mahabbata wal-unfata bainahum, dan dia merupakan hal-hal yang menguatkan rasa cinta dan kasih sayang sesama mereka. Wa fi dhalika muti'una lillahi subhanahu wa ta'ala wa muttabi'una nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka dalam hal itu melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haqqu ala 'umumi muslimin, dan inilah sewajibnya bagi keumuman kaum muslimin. An yakuna bainahum at-ta'awun 'ala al-birri wat-taqwa, harus ada di antara mereka saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Kama amarahum rabbuhum ta'ala biqawlih wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Hadzal amru min Allah yadul ala wujub at-ta'allum. Maka perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan wajibnya untuk belajar. Anna bil ilmi yufarraqu wa yu'raf ma huwa al-birr wat-taqwa wa ma huwa min al-ithm wal-'udwan. Karena dengan ilmulah seseorang bisa tahu dan membedakan mana yang itu merupakan kebaikan dan ketakwaan, dan mana yang itu merupakan perbuatan dosa dan permusuhan. Sisihkan. ولا يعرف الفرق بين البر والتقوى وبين الإثم والعدوان بين البر والتقوى والإثم والعدوان إلا بالعلم المأخوذ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Tidak akan diketahui perbedaan antara kebaikan dan ketakwaan dan perbuatan dan permusuhan dengan ilmu yang diambil dari Nabi Alaihi Wasallam. وهو العلم المأخوذ من القرآن الكريم ومن حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأصح كتب الحديث عند المسلمين كتاب صحيح البخاري أو كتابا صحيح البخاري وصحيح مسلم. Dan kitab yang paling sahih di sisi kaum muslimin adalah kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim. Wa hadha biijma'i man yu'taddu biijma'ihi min al-muslimin. Dengan kesepakatan orang-orang yang diperhitungkan kesepakatan mereka dari kalangan kaum muslimin. Ala ma bainahum min al-ikhtilaf fil aqaid wal madhahib illa annahum ittafaqu ala dhalik. Apa yang terjadi di antara mereka juga perbedaan antara di dalam akidah tersebut. جديد هذا لي جديد. في زيارة سابقة جملة من أحاديث كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. Sungguh kita telah mengambil bagian pada pertemuan yang sebelumnya atau pada ziarah yang sebelumnya sebahagian dari kitab al-ilm dari sahih Imam al-Bukhari. وبقيت أحاديث نتدارسها معكم في هذه الزيارة. Dan masih tersisa beberapa hadis yang kita ingin mudawasah untuk mempelajarinya sesama kalian pada ziarah ini. ونحن اليوم في الرابع عشر من جمادى الأولى من عام 47,400 من الهجرة النبوية. Dan kita sekarang ini berada pada tanggal 14 Jumadil Ula tahun 1447 Hijriah. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أي فيما رواه عنه البخاري وغيره في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan bab liballighal ilma asy-syahidu al-ghaib, agar menyampaikan ilmu orang yang hadir kepada orang yang tidak hadir, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya pada apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dan selainnya tentang khutbatul hajah. الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر. الله سبحانه وتعالى berkata kepada Nabi صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر وهي أرني المرسلين قم فأنذر, bangkitlah dan berikanlah peringatan. وقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. النبي صلى الله عليه وسلم mengatakan sampaikanlah dariku walaupun itu hanya satu ayat. ولكنه في هذا الحديث اشترط شرطا مهما أهمله كثير من الناس. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syarat pada hadis ini dengan syarat yang penting, di mana buta darinya kebanyakan dari manusia. Asy-syarat al-awwal an yatahaqqaqa min shihhati nisbatihi ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang pertama adalah benar-benar terbukti ketetapannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. والثاني أن يكون, وهو من ضمن الحديث أو من معناه اسم شرطه, أن يكون المبلغ هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم, هو الأول, له الأولوية. شرط الكبرى دميته أدلم كندوم dari حديث إمام yang disampaikan itu adalah sesuatu yang datang dari Nabi صلى الله عليه وسلم, dan ia jadikan itu adalah hal yang utama. وقد خالف في هذا كثير من الناس في الأمرين. Seluruh kaum manusia dalam urusan ini kebanyakan manusia dalam dua hal. أما الأمر الأول فإنهم شغلوا أنفسهم والمسلمين بأقوال غير المعصوم صلى الله عليه وسلم ولو كانوا من الفقهاء المتأخرين والمذاهب. Yang pertama adalah mereka menyibukkan kaum muslimin dengan ucapan-ucapan yang itu bersumber dari yang tidak maksum, walaupun mereka adalah dari kalangan orang fakihnya kaum muslimin. فالواجب أن ينشغل الناس وأن يهتموا بتبليغ كلام الله ونشره وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Yang selanjutnya mereka menyibukkan diri dan memberikan perhatian untuk menyampaikan ucapan Allah Ta'ala dan ucapan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. وصرف القلوب عن سماع حديث نبيها صلى الله عليه وسلم خليل الله تعالى ومصطفاه, هذا من عذاب القلوب وإضلالها. Mengalihkan hati dari mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang merupakan pilihan Allah, kekasih Allah, termasuk siksaan mati. Fa innahu la hayata lil qulub wa la nur wa la basirah illa bi sama'i kalam khaliqha subhanahu wa ta'ala al-Qur'an al-Karim wa sama'i kalam nabiyha صلى الله عليه وسلم الذي هو أحب الخلق إليها. Dan tidak ada kehidupan bagi hati, tidak akan ada bercahaya dan tidak memiliki pandangan yang tajam kecuali dengan mendengarkan ucapan yang menciptakan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Taala, dan ucapan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan makhluk yang paling Allah cintai. فكلما ازدادت من سماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ازداد إيمانها وبصيرتها وتزكت النفوس بذلك. Dan setiap kali bertambah mendengarkan ucapan Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka akan bertambah pula keimanannya, pandangannya yang tajam dengan hal tersebut. Ya ayyuhal muslimun wal muslimat, akthiru min sama'i kalamillah al-Qur'an al-Karim wa tadabbaruh wa sama'i hadith an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa tafaqqahu fihima. Wa ayyuhal muslimin dan muslimat, perbanyaklah oleh kalian mendengarkan ucapan Allah Ta'ala dan mentadabburinya, dan mendengarkan ucapan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta berupaya untuk memahaminya. Bidzalika yazdadu tazdadu ulumukum wa tasfa qulubukum wa tazku a'malukum. Maka dengan demikian akan bertambah ilmu kalian, akan bersih hati kalian, dan akan menjadi bertambah keimanan kalian. Al-qism al-thani min al-nas al-lazina khalafu hadha al-hadith an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenis yang kedua dari manusia adalah orang-orang yang menyelisihi hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. الذين ينشرون من الأحاديث ما لا يعرفون صحته أنه عنه صلى الله عليه وسلم. Mereka mendengarkan hadis-hadis sementara mereka tidak mengetahui tentang kesahihannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم telah memperingatkan terhadap orang-orang yang berdusta atasnya. وقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم ورواه عدد من الصحابة منهم أنس بن مالك وسلمة بن الأكوع وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وغيرهم. Sungguh telah meriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka adalah Anas bin Malik, Salamah, kemudian Ali bin Abi Thalib, Sa'd ibn Abi Waqqas, dan Zubair ibn Awan, dan selain mereka. Mughirah ibn Sha'bah wa Salamah ibn Al-Akwa. Al-Mughirah ibn Sha'bah dan Salamah ibn Al-Akwa. Wa ghayruhum min as-sahabati qad qila innahum balaghu 70 sahabiyya. Dan selain mereka dari kalangan para sahabat, sungguh telah dikatakan mereka itu mencapai jumlahnya 70 orang. Kulluhum rawau 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam حديثه المشهور: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Seluruhnya mereka meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadisnya yang masyhur, yaitu orang yang berdusta atasku dengan sengaja, maka persiapkanlah tempat duduknya dari neraka. وفي لفظ في الحديث: لا تكذبوا علي فإن كذبا علي ليس ككذب على أي أحد. Dan satu lafaz diterangkan: janganlah kalian berdusta atasku, sesungguhnya berdusta atasku itu tidak sama seperti berdusta kepada selainnya dari aku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam: man haddatha anni bihadith yura ayyun annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibin awil kadhibain. Dua. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang menyebutkan dariku dengan suatu hadis kemudian ia menganggap, mengira bahwasanya itu adalah suatu hal yang dusta, sungguh dia termasuk dari para pendusta atau satu dari dua pendusta. Fala yajuzu laka أن تحدث أو تنشر أو تنقل أو تحتج بحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا إذا علمت صحته. Maka boleh bagimu untuk engkau menghadirkan, menyebarkan, atau mengkilikan, ataupun berhujjah denganmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan setelah engkau mengetahui tentang kesahihannya. Wa min haqqika 'alaina an nujibaka 'an su'alin wa huwa kaifa a'lamu sihhatahu. Maka termasuk hak kalian kepada kami adalah kami memberikan jawaban dari pertanyaan bagaimana kami bisa tahu tentang kesahihannya. فالجواب ألخصه في أمور. الأول. Maka jawabannya beliau ingin meringkas dalam beberapa hal. Yang pertama. إذا وجدت الحديث في البخاري ومسلم فهذا كاف في صحته. Apabila engkau mendapatkan hadis tersebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim, maka itu sudah cukup tentang kesahihannya. ويبقى عليك أن تتأكد من صحة فهمك له. Dan masih tersisa lagi bagimu adalah engkau betul-betul meyakinkan tentang kebenaran pemahamanmu tentang hadis tersebut. الأمر الثاني: إذا كان الحديث في غير الصحيحين من كتب الحديث الموجودة. Apabila yang kedua, apabila syaratnya tersebut selain pada dua Sahih Bukhari dan Muslim dari kitab-kitab hadis yang ada, fa innaka ahadu rajulain ay wahidun min ithnain, maka sesungguhnya engkau adalah termasuk salah satu dari dua orang. Imma an takuna taliba ilmin تستطيع أن تعرف صحة الحديث بالنظر في أسناده وجمع كلام أهل العلم عنه. يستجبر أن تؤدي الصورة لمنطق علم يمنح أن تؤمنتهوي tentang kesahihannya dengan melihat, meneliti, dan mengumpulkan perkataan-perkataan ahli ilmu dalam hal itu. فهذا فرضك أن تبحث وتعمل بما تصل إليه مستنيرا متبعا لكلام أهل العلم. وكأن على فوجبه أن تؤمن من رجاء dan engkau mengerjakan dengan apa yang sampai kepadamu dengan meneliti ucapan ahli ilmu. وإذا كنت الثاني أن تكون غير طالب علم، فعليك أولا ألا تقبل ما تقرأ أو تسمع من الحديث ولا ترده حتى تتبين. Yang kedua, apabila posisimu adalah bukan seorang penuntut ilmu, maka kewajibanmu adalah yang pertama, jangan mudah untuk menerima apa yang engkau baca, engkau dengar dari kitab-kitab ahli ilmu. Hatta la taqa fi tasdiq ma la yasih anhu sallallahu alaihi wasallam aw tarud ma huwa sahih anhu anta la tadri. Hingga jangan sampai engkau terjatuh dalam hal membenarkan apa yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau engkau mendustakannya sementara engkau tidak tahu. Wa thaniyan 'alayka an tas'ala ahla al-'ilmi kama qala ta'ala fas'alu ahla al-dhikri in kuntum la ta'lamun. Yang kedua, engkau bertanya kepada ahli ilmu sebagaimana yang Allah Ta'ala katakan, tanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Wa ahlul ilmi huna fil ayah hum ahlul ilmi bil kitabi was sunnah ay al hadith. Ahlul ilmi yang dimaksud, wa ahlul dhikri huna fil ayah هم أهل العلم بالقرآن وبالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الذكر yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah orang yang berilmu tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi صلى الله عليه وسلم. فليس كل عالم قد يجيبك عن صحة الحديث من عدمها ولا كل فقيه إنما العلماء بالحديث. Dan bukanlah setiap orang yang alim akan menjawab terhadapmu tentang sahihnya suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula seluruh fakih, akan tetapi orang yang ilmu dalam masalah hadis. فتسألهم مباشرة إن تيسر أو ترجع إلى كتبهم وأحكامهم المتيسرة في كتبهم أو مواقعهم التي تنقل علمهم. Maka engkau bisa saja bertanya langsung kepada mereka jika itu hal yang mudah, atau dengan merujuk kembali kepada kitab-kitab mereka yang ada, demikian juga mawaqi', yaitu situs-situs mereka yang ada di internet. وليس تأخذ من كل من تكلم في الإنترنت وغيره عن الحديث، إنما من مواقع أهل العلم بالحديث الموثوقة. Bukanlah engkau dari setiap orang yang berbicara tentang masalah hadis di internet, akan tetapi engkau mengambil dari situs-situs ahli ilmu terhadap hadis yang terpercaya. وقد هيأ الله للمسلمين في هذا الزمان الإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني، فحكم على أكثر الأحاديث النبوية المروية تصحيحا وتضعيفا. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan pada masa ini Al-Muhaddis Al-Allamah, yaitu Syekh Muhammad Nasir Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, sehingga beliau telah menghukumi terhadap kebanyakan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi sahih. وكتبه ولله الحمد موجودة لا تكاد تخلو منها مكتبة من مكتبات العالم الإسلامي، حتى مكتبات خصومه وأعدائه. Maka kitab-kitab beliau hampir-hampir tidak ada kosong darinya perpustakaan manapun, hingga perpustakaan yang merupakan khusum lawan beliau atau orang lawan debat beliau. رحمه الله تعالى. وهكذا الإمام الفقيه المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز فهو من العلماء الذين يوثق بأحكامهم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا. Demikian juga Al-Imam Al-Faqih Al-Muhaddith Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala, yang beliau itu juga dipercaya atas penghukuman beliau terhadap hadith dari sisi sahih dan da'ifnya. Wahakadha tilmihuhuma Shaykhuna Al-Allamah Al-Muhaddith Al-Mujaddid مقبل ابن هادي الوادعي اليماني رحمه الله تعالى. Demikian pula murid dari mereka berdua yaitu Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Mujaddid Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. ومن أقواله قوله رحمه الله كل مكتبة ليس فيها كتب الألباني فهي مكتبة فقيرة. وكان يعتبر مكتبه adalah setiap maktabah, setiap perpustakaan yang tidak ada di situ kitab-kitab Syekh Al-Albani, maka itu adalah maktabah yang fakir. فهذه أو فهذا بعض ما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله بلغوا عني ولو آية. Maka ini yang sebagian permasalahan yang berkaitan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah dariku walaupun itu hanya satu ayat. الإمام البخاري قال باب ليبلغ العلم الشاهد أي من شهد مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وشهد مجالس العلم من بعده فليبلغ هذا العلم لمن غاب. Maka di sini beliau memberikan bab agar menyampaikan ilmu orang yang hadir kepada orang yang tidak hadir. Takutkah itu pada masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada masa setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. وهذا الذي غاب إما أن يكون من قرابة من حضر وشهد وشهد فيتأكد في حقه إبلاغه العلم لقول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين وقوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ثم قال والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. أنت رجل maka tentu lebih ditekankan lagi dia untuk menyampaikannya berdasarkan ucapan Nabi sallallahu ucapan Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Qur'an wa anzir 'ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga kalian yang terdekat. Dan Allah Ta'ala katakan qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya terhadap apa yang dia pimpin. Di dalam hadis tersebut disebutkan lafaz ar-rajulu ra'in fi amrihi, seseorang itu menjadi bertanggung jawab atas apa atau atas orang yang ada di dalam keluarganya, dan dia akan menjadi bertanggung jawab ditanya oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat tentang apa yang dia pimpin. قد تقدم معنا في كتاب العلم قول البخاري رحمه الله باب تعليم الرجل أمته وأهله. yang berlalu bersama kita pada kitab العلم dalam sahih Bukhari yaitu bab seseorang mengajari budaknya yang laki-laki dan wanita, demikian juga keluarganya. Kama taqaddama qawluhu babu ar-rijlah fil mas'alati nazilati wa ta'limi ahlihi yarhal liyata'allam wa yu'allima ahlahu. Demikian juga ucapan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab melakukan perjalanan tentang suatu permasalahan yang kekinian, yang terbaru, untuk mengajarkan kepada keluarganya. Ila ghairi dhalika min al-adillah. Dan selain itu dari dalil-dalil yang ada. Wa imma an yakuna alladhina yuballighuhum laysa min al-aqrabin min 'ammati al-muslimin bal wa 'ammati an-nas min al-muslimin wa ghairihim. Kedua, bisa jadi orang yang tidak hadir tersebut adalah kaum muslimin, bahkan keumuman kaum muslimin atau keumuman manusia seluruhnya. Fakullama izdatta ilman izdadat mas'uliyatuka fi tablighihi lil akharin ba'da 'amalik aydan bihi. Maka setiap kali bertambah keilmuan, bertambah pula tanggung jawabmu untuk menyampaikan kepada selainnya. Nasitu an unabbiha. Kata beliau, ada satu hal yang saya lupa untuk mengingatkan. Lamma qultu akhalla bil amri tsani kathirun min al muslimin. Kata beliau mengatakan bahwa saya telah lalai darinya permasalahan yang kedua dari kebanyakan kaum muslimin. Wa huwa fil amri tsani wa huwa adam at ta'akkud min sihhati al hadis wa nashr al ahadith al dha'ifah wal mawdu'ah. Perkara yang kedua, yaitu tidak memastikan tentang kesahihan suatu hadis, bahkan dia menyebarkan hadis-hadis yang dhaif dan mawdu'. Wa hadha lil asaf qad waqa'a fihi katsirun fi jami'i al 'ulum al islamiyah. Hal ini sangat disayangkan, telah terjatuh padanya kebanyakan dari ilmu-ilmu Islam. Fayadkuruna mathalan fi kutub al-aqaid wal-iman ahadith mawdu'ah wa munkarah wa dha'ifah wa yahtajjuna biha lil-aqaid al-mubtada'ah. Mereka sebutkan sebagai contoh dalam masalah aqidah dan keimanan hadis-hadis yang mawdu' dan dhaif, kemudian mereka berhujjah dengannya untuk mereka jadikan keyakinan yang bid'ah. Wa yu'ridu wa rasulihi wa tana'illahi wa rasulihi alaihi. Maka terdapat tidak cukup kepada pernyataan hakim dari siapapun, dan tidak pula sanjungan dari siapapun setelah mereka mendapatkan sanjungan dan pernyataan adil dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Di dalamnya ada dalil wajibnya menerima berita dari satu orang yang terpercaya. Dan hadis sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau kan dari riwayat al-wahid al-thiqah, walaupun itu dari riwayat satu orang yang terpercaya, wajib untuk diterima terhadap segenap umat, dan mengambil dengannya dalam urusan aqidah dan fikih. La farqa fi dhalika bayna al-aqidati wal-fiqh wal-ibadah. Jangan dia beda-bedakan dalam hal itu masalah aqidah, kemudian masalah fikih dan ibadah. Maka di antara usul ahli bid'ah yang menyelisihi terhadap syariat, zahmuhum wa da'wahum annahum la yahtajjuna bi ahadith al-ahad fil aqidah. Sangkaan mereka serta seruan mereka, enggak usah berhujjah dengan hadith-hadith yang ahad. F- ثم ويقولون لا يحتج إلا بالحديث المتواتر. Kemudian mereka mengatakan jangan kalian berhujjah kecuali dengan hadis-hadis yang mutawatir. As-sunnah kam adadul mutawatir fil ahad. Kemudian tanya kepada mereka, sunnah itu berapa yang mutawatir, berapa yang ahad? Fayujibuna biqaulihim as-sunnah kulluha ahad aw aktsaruha illa khamsa aw ashara mutawatir. Kita jawab, sunnah seluruhnya atau sebagian besarnya itu adalah ahad dan sebagian kecil yang mutawatir. Idzan an-natijah as-sahihah indahum. An-natijah indahum. Maka kalau begitu hasilnya, kesimpulannya di sisi mereka, sunnah wal hadits an-nabawi walau kana fi as-sahihain la yuhtaju bihi fil aqidah. Bahwasanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun itu terdapat di dalam kitab Sahihain, enggak usah dijadikan hujjah dengannya. Tsumma yaqulun faqat al-mutawatir huwa al-Qur'an. Kemudian mereka mengatakan yang mutawatir itu hanya Al-Qur'an. Hum sadiqun fil ihtijaj bil Qur'an fil aqidah. Apakah mereka orang yang jujur dalam hujjah mereka dalam akidah, berhujjah dengan akidah? Al-jawab la. Maka jawabannya enggak benar. Lasna naftari alaihim. Bukan kita mengada-ada atas mereka. Au nansub ilaihim ma lam yaquluh. Atau kita sandarkan kepada mereka apa yang tidak pernah mereka katakan. Fa inna hadha haram la yajuz walau ma'al kafir. Sesungguhnya perkara seperti ini, artinya mengada-ada, adalah perkara yang haram walaupun itu dilakukan kepada orang yang kafir. Antakdiba alaihi wa tansuba ilaihi ma lam yaqul. Yaitu engkau berdusta atas dia dan menyandarkan kepadanya sesuatu yang tidak pernah dia ucapkan. Faham kad sabrahu fi kutubihim. Tapi mereka telah terang-terangan dalam kitab mereka. A'ni ahlal bid'ah minal mutakallimin wa ghairihim. Yang saya maksudkan adalah ahlul bid'ah dari kalangan mutakallimin dan selainnya. Annal Qur'an wa in kana mutawatiran fi thubutih. Bahwasanya Al-Qur'an walaupun dia mutawatir tentang keberadaannya, illa annahu dalilun lafdhiyyun dhanniyud dilalah. Akan tetapi Al-Qur'an itu hanya dalil secara lafaz dan bersifat dhann pendalilannya. Wa li'anna sarraha ba'd ulama al-kalam qabla an yatuba wa yataraja إن القرآن لا يؤخذ منه الهدى في التوحيد والعقيدة. Maka sebagian ulama kalam berkata dengan terus terang pada sebagian kitab-kitab mereka bahwasanya Al-Quran tidak bisa diambil darinya dalam permasalahan ibadah dan aqidah. Nasta'firullah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan penjagaan dan keselamatan. Wa innamal hujjah 'indahum al-'uqul. Yang jadi hujjah menurut mereka adalah akal. Ma yastashhiduna min al-Qur'an wa yastadillun bima yadhunnun annahu yuwafiq 'uqulahum wa bid'ahum. Kemudian mereka mencari-cari dalil dari Al-Qur'an dengan apa yang mereka sangka itu adalah cocok dengan akal mereka dan pemahaman mereka. Wa yusammuna al-Qur'an was-sunnah adilla dhanniyyah lafdhiyyah. Mereka namakan Al-Qur'an dan sunnah itu adalah dalil-dalil yang bersifat sangkaan dan hanya sebatas lafaz. Idzan hiya khutuwatun min asy-syaitan yamshuna ma'an nas fiha. Maka jika demikian, itulah langkah-langkah syaitan yang dia lakukan kepada manusia dalam hal tersebut. Sunnah wal jama'ah min as-sahabah wal tabi'in wa tabi'ihim. Adapun ahli sunnah wal jama'ah, kemudian dari kalangan sahabat tabi'in dan atba'u tabi'in. Wa man tabi'ahum kal a'imma al-arba'ah. Dan orang-orang yang mengikuti mereka seperti para imam yang empat. Wa ashabil kutub sittah. Dan para pemilik kutub sittah. Wa ayyukan min kutubil hadith. Dan selainnya dari kitab-kitab hadith. Inna ahlas sunnati يقبلون الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة والإيمان وفي العبادة والأخلاق وغيرها. Maka ahli sunnah menerima dari mereka hadis-hadis yang sahih dalam hal aqidah, ibadah, selama hadis itu adalah hadis yang sahih. Dan dengan ungkapan lain, ahli sunnah la yufarriqun baina ma amara Allah bihi an yusal. Ahli sunnah tidak membeda-bedakan pada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambung. فَلَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ. Mereka tidak membedakan antara hadis Al-Quran dan Sunnah. وَفِي السُّنَّةِ لَا يُفَرِّقُونَ فِي الْإِحْتِجَاجِ وَالْعَمَلِ بَيْنَ الْمُتَوَاتِرِ وَالْآحَادِ. Dan mereka tidak membedakan dalam pengamalan antara hadis-hadis yang itu mutawatir dan ahad. تِيَّا لَا يُفَرِّقُونَ لَا يَفْصِلُونَ بين القرآن والسنة وفهم الصحابة بل بفهمهم يفهمون القرآن والسنة. Yang ketiga, mereka tidak memisahkan diri dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, bahkan mereka mencocoki pemahaman para sahabat. الأمر الرابع. الرابع ولا الخامس؟ الرابع. تذكر. أيوة. قوله باب ليبلغ العلم. Kata beliau agar menyampaikan ilmu. Al-ilmu al-madhkur fi hadhihi al-ahadith al-thalatha hadith Ibn Abbas wa Abi Shuraih al-Khuza'i wa Abi Bakrah Thaqafi radhiyallahu anhum ajma'in. Maka hadith-hadith ini pertama adalah hadith Abu Shuraih al-Khuza'i dan hadith Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhum dan hadith Ibn Abbas. هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلماته. Itu adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapan-ucapan beliau. وقد قال صلى الله عليه وسلم. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan. نظر الله امرأً. Semoga Allah subhanahu wa taala mencerahkan wajah seseorang. بنظارته وهي حسن الوجه وبهاؤه. Allah subhanahu wa ta'ala mendoakan kepada dia agar baik wajahnya, yaitu bagus dan cemerlang. Yang ia mendengar dariku suatu ucapan. Lalu dia menghafalnya. Kemudian ia sampaikan kepada orang yang belum mendengarnya. فرب حامل فقه غير فقيه. Maka bisa jadi orang yang membawa suatu fikih tapi dia tidak paham. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. Dan bisa jadi orang yang membawa fikih itu dia sampaikan kepada orang yang lebih paham dari dia. ابن حبان رحمه الله تعالى عند هذا الحديث. Maka Al-Fadhl ibn Hibban mengatakan tentang hadis ini. فيه دليل على الفقه هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره. Padanya ada dalil bahwasanya fikih itu adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan athar-athar beliau. Idzan fal-ilmu wal-fiqh al-maqsud huwa al-hadith hadith an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa'athar. Maka jika demikian, maka ilmu dan fikih yang dimaksud adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad Allah subhanahu wa ta'ala telah menamakan Al-Quran bahwasanya dia adalah ilmu. Bahwasanya Al-Quran adalah al-ilm. Kama qala ta'ala faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, yang artinya barang siapa yang mendebatmu tentang hal itu setelah datang kepadamu dari ilmu. Wa qala ta'ala fi surah An-Nisa anzalahu bi ilmih ay fihi ilmuh. Dan mereka memastikan setelah para imam yang terakhirnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka mereka memastikan bahwasanya menjadi suatu hal yang haram atau menjadi suatu hal yang sulit bagi umat secara kenyataannya untuk mengambil pemahaman dari Al-Quran dan Sunnah. Batilun kadibun ala syar'i. Maka ini adalah suatu hal yang batil, pendustaan terhadap syariat. Wa mukhalifun li waqi'i hadhihi al-ummah al-marhumah al-muhammadiyah. Dan menyelisihi kenyataan dari umat Muhammadiyah. Wa ibtalun lihtida'iha bil Qur'an. Qala Allah azza wa jalla hudan linnas kullihim ay kullihim. Dan membatalkan terhadap pengambilan hidayah dengan Al-Qur'an. Allah Ta'ala mengatakan petunjuk bagi seluruh manusia. Wa qala hudan lil muttaqin fayashmalu kullu muttaqin lillahi tabaraka wa ta'ala wa huwa lahu huda fil 'ilmi wal 'amal. Allah Ta'ala mengatakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ini mencakup petunjuk dalam hal ilmu dan ketakwaan. Walhamdulillah hum ashabul kutub as-sittah al-Bukhari wa Muslim wa ghairi dawawin al-Islam yang ba'da al-arba'ah kanu talamidha li ba'dihim ka'ahmad. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutub as-sittah yang mereka jauh datang setelah zamannya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wahum a'immatun mujtahidun lissunnati muttabi'un la yataqayyadun bimadhab wa la yantasibun limadhab. Yang mereka itu adalah para imam-imam yang mujtahid, tidak terikat dengan suatu madhab dan tidak menyandarkan diri kepada suatu madhab. Walillahil hamd la yazalu bil ummati mujtahidina muttabi'ina lil kitab was sunnah mutafaqihina fihima. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada senantiasa pada umat ini, orang-orang yang berijtihad, orang-orang yang faqih di dalam kitab dan sunnah tentang agama ini. Faqad qala ta'ala wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fa hal min mudzakkir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an tersebut. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran? Wa amru an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi tablighi kalamihi li umumin nas. Dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan ucapan beliau terhadap seluruh manusia. Dalilun ala baqa'i imkaniyat an yatafaqqaha an-nas min hadithi. Maka ini menjadi dalil bahwa masih ada kemungkinan manusia itu beristihad dan tafaqquh di dalam agamanya. Wa anna al-hujjah taqumu ala jami' الناس إلى قيام الساعة ببلوغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pembahasan hadis tersebut menjadi hujjah bagi manusia dengan sampainya hadis tersebut kepada manusia seluruhnya. ولو بإمكان الناس أن يتفقهوا من حديثه وسنته. Kalaulah tidak memungkinkan bagi manusia untuk mereka memahami dari Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. ولو كان ذلك متعذرا مستحيلا كما يدعي متعصبة الآراء والمذاهب. Walaupun itu adalah sesuatu hal yang mustahil menurut orang-orang yang menyandarkan diri kepada pendapat-pendapat. أو كان ذلك حراما كما يكذبون على الشرع ويزعمون. Atau itu menjadi suatu hal yang haram sebagaimana yang mereka sangka. لو كان ذلك كذلك ما فائدة قوله بلغوا عني وليبلغ الشاهد الغائب. Kalaulah itu terjadi demikian, apa faedah dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kalian sampaikan dariku satu ayat dan agar menyampaikan ilmu orang yang hadir kepada yang tidak hadir. Naqulu li haula tubu ila Allah wattaqu. Maka kita katakan kepada mereka bertaubatlah kepada Allah dan bertakwalah kepadanya. وعودوا إلى متابعة نبيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dan kembalilah untuk mengikuti kekasih dan nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونقول لهم بقول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. Dan kita katakan kepada mereka, ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. Jangan kalian mengatakan terhadap apa yang disifatkan oleh lidah-lidah kalian berupa kedustaan, sehingga kalian mengada-ada atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَهَذَا تَعْلِيقٌ مُجْمَلٌ. Maka ini adalah suatu komentar yang عَلَى التَّرْجَمَةَ الْبَابِ, terhadap judul bab ini. وَعَلَى الْمَعْنَى الْإِجْمَالِ لِلْحَدِيثَيْنِ, dan terhadap makna secara umum terhadap dua hadis. وَمَا تَبِعَ ذَلِكَ مِنْ تَنْبِيهَاتٍ وَأُمُورٍ, dan apa yang mengikutinya berupa hal-hal yang perlu untuk diingatkan dan hal-hal yang lainnya. Hal salat. Betul. Betul. Masih waktu ini? Masih sah. Nalah. Masih baca ada kan tak? Masih sah. Masya Allah. Kredit. Kelas? Baik. Baik. الله ما شاء الله سبحان الله. وإن من دقيق علم البخاري وفقهه ونصحه, dan di antara hal yang menunjukkan tentang ketelitian Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dan ketulusan beliau, فإنه بعد قوله باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب, maka beliau setelah membuat bab agar menyampaikan ilmu orang yang hadir dengan terhadap orang yang tidak hadir, qal babu ismi man kadzaba 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sebutkan bab dosa orang yang berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta la yahmilaka al-hamas wa an-nashab 'ala an taqa'a fil kadzbi 'alaihi sallallahu alaihi wasallam wa anta la tash'ur, hingga tidak membawamu rasa semangat untuk engkau berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara engkau tidak menyadarinya. Baik. Dan نقرا الاحاديث الاولى, نقرا الفاضله ان شاء الله. Apa tafadhal. Min qawli Nabi Syuraib. Bab li yuballigh syu'ib masyahid al-ghaib, khalas hadathana. Maka jika تقرأ dengan al-asnad ايضا. Al-asnad. Tafadhal. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال وهو ابن سعد قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة, ائذن لي أيها الأمير فحدثت قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح, سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به, حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمه الناس, فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بهدم دما ولا يعبد بها شجرة, فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقول إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم, وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار, ثم عادت حرمته اليوم كحرمتها بالأمس, وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي الشريح ما قال عمر, قال أن أعلم منك يا أبي الشريح لا يعيد عاصيا ولا فارا بدمه ولا فارا بخربته. الآن قرأته بالعربية, نحن سنبين نعلق على بعض الأشياء سريعا اختصارا بالأندونيسي. قد قرأ الأستاذ شيخ عثمان الإسناد والمتن العربية. أوكي. طيب. طيب. قال سعيد أو ابن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح وهو الخزاعي العدوي رضي الله عنه قال لعمرو بن سعيد وهو أمير الأموي وهو يبعث البعوث إلى مكة يجهز الجيوش لمكة في بعض الفتن التي حصلت في ذلك العصر. إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم، أراد النصح له فاستأذنه ونصحه فيما أخبرنا به أبو شريع بهذه النصيحة التي تنبهه ألا يقتحم حرمة مكة بغير حق. Beliau mengatakan dalam sanadnya haddatsani Sa'id, maksudnya adalah Sa'id Al-Maqduri dari Abu Syuraih Al-Khuzai Al-Adawi, bahwasanya beliau berkata kepada Amr bin Sa'id yang ketika itu menjadi Amir Al-Umawi yang beliau mengutus utusan ke Mekah, beliau katakan, izinkanlah untukku wahai Al-Amir untuk menyampaikan kepadamu suatu ucapan. Kata beliau, beliau menginginkan di sini an-nushalahu, ingin nasihat, sehingga beliau meminta izin. Maka dengan nasihat ini yang beliau ingatkan agar jangan sampai dilanggar kehormatan kota Mekah tersebut. Fajama'a radhiyallahu anhu aw ballagha radhiyallahu anhu haditsan Nabi sallam bi adabin wa ilm. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan adab dan ilmu. Wa arada an yuwakkida wa yuakkida lil amir annahu qad hafidha al hadis wa dhabathahu jiddan laysa fihi sahwan wa la ziyada wa la naqs. فقال سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته صلى الله عليه وسلم عيناي حين تكلم به أي يوم الفتح. Di sini beliau ingin untuk mempertegas kepada Al-Amir bahwasanya dia benar-benar telah menghafalnya, telah menjaganya, tidak ada kelupaan dan penanggalan. Dengan ucapannya, aku mendengarkannya dengan kedua telingaku dan aku memahaminya dengan hatiku. Hamdallaha wa athna alaihi, hakadha kana hadiyuhu sallallahu alaihi wa sallam abtida'u khutabihi fil jum'ati wa ghayriha bilhamdillah wa thana'i alaihi. Kemudian di sini beliau memuji kepada Allah Ta'ala dan memuji kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Ini adalah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau memulai di dalam khutbahnya pada Jumat dan juga yang lainnya dengan memuji kepada Allah Ta'ala dan memuji kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala inna Makkah wa hiya al-baldatun ma'rufatun muqaddasatun lati fiha al-Ka'batu wa fiha مشاعر الحج وشعائر الحج وفيها مناسك الحج والعمرة وهي أحب أرض الله إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهي أحب الأرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الكفار أخرجوه منها لم يخرج. Sesungguhnya Mekah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkannya. Mekah itu adalah suatu negeri yang ma'ruf, di dalamnya adalah ada Ka'bah, kemudian Mash'arul Hajj, Manasik, Haji dan Umrah, dan merupakan bumi Allah Ta'ala yang paling Allah cintai dan bumi yang paling dicintai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Mekah tersebut adalah bumi yang paling beliau cintai kalaulah beliau tidak diusir oleh orang-orang Quraisy dari Mekah tersebut. Wa min asma'iha fil Qur'an Bakkah bil ba. Di antara nama-nama Mekah di dalam Al-Qur'an adalah dengan Bakkah. Wa al-qura. Dan itu adalah suatu desa. Wa laha asma'u wa khasa'is wa ahkam. Dan dia memiliki kekhususan dan hukum-hukum tersendiri. Telah dibuat karya tulis tentang hal itu. Kama أحدث كتب كبيرة في تاريخ مكة. Sebagaimana telah dibuat karya tulis yang sangat besar, yaitu tentang tarikh Mekah. خلقها الله وأمر خليله إبراهيم ببناء البيت فيها. Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dan memerintahkan kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun Ka'bah di sana. Sampai ke generasi atau zamannya para pengarang kitab-kitab tersebut dan bahkan sampai pada masa kita sekarang ini. وقد اقتنت حكومة المملكة العربية السعودية جزاهم الله خيرا دولة وحكومة وشعبا. Dan sungguh telah memberikan perhatian besar daulah Saudiyah yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya baik secara pemimpin dan juga para rakyatnya. اعتنت بمكة عناية عظيمة علما وعملا. Mereka menaruh perhatian yang besar kepada kota Mekah tersebut, baik itu secara pengamalan dan ilmu. Wa ansha'at marakiz mukhtassah bi ta'rikh Makkah wa 'ilmiha wa ma ulifa fiha. Dan mereka membuat markis-markis tentang kota Mekah tersebut dan sejarah-sejarahnya, kemudian apa saja kitab-kitab yang ditulis tentangnya. عملا من حيث تسهيل أمور وفود الحجاج والمعتمرين. Dan mereka memberi perhatian yang besar dengannya sebagai bentuk pengamalan terhadap datangnya para tamu-tamu Allah atau utusan-utusan dari berbagai negeri untuk melaksanakan haji. وبذلت من الجهود والأعمال ما لم تسبق إليه في ذلك. Dan mereka telah mengerahkan upaya dan usaha apa yang belum pernah dikenal orang melakukannya. Sawa'an min haythu tawsi'atul masjidil haram wa marafiqih. Sama saja apakah itu dalam bab perluasan masjidil haram dan perlengkapannya. Tahiyatul masyairi ta'arafa wa muzdalifa wa mina wa ghairi dhalik. Atau peniatan tempat masyarul haram seperti muzdalifa, mina. Mina. Dan selainnya. Dari sisi cara, metode dan juga jalan-jalannya. Fajazahumullahu khairal jazaa' wa baraka lahum fi ma a'taahum wa thabbata lahum ma wallahum fi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan kepada mereka atas apa yang mereka telah berikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kekuasaan mereka. Wajadirun juhudhum an tufrada bi kutubin mustaqillah. Maka sudah pantas bahwasanya upaya mereka itu untuk dibuat satu karya tulis. Ta'rifan biha. Untuk mengenal dengannya. Wa syukran lima yabdulun. Dan sebagai bentuk rasa syukur terhadap apa yang mereka kerahkan. Sallallahu alaihi wasallam la yashkurullah man la yashkurun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan tidaklah seseorang itu bersyukur kepada Allah orang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia. Wa Makkah fiha maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi'tsatuh. Dan Makkah itu merupakan tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tempat beliau diutus. Wa qad harramahu Allah 'azza wa jalla yawma khalaqa as-samawati wal ardh. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya sejak penciptaan langit dan bumi dan belum diharamkan oleh manusia. Wa hadha ta'kidun li sya'ni wa 'idami hurmati Makkah. Maka ini sebagai penegasan dan penekanan atas kehormatan kota Makkah. Wa mahdhuratul haram dan mahdhul haj wal mu'tamir wa ghayruhu. Hal-hal yang dilarang di negeri haram mencakup orang yang umrah, haji dan selainnya. Amma mahmuratul ihram fatahtassu bil mu'tamir wal haj. Adapun hal-hal yang terlarang pada saat ihram, maka itu dikhususkan bagi orang yang sedang melakukan umrah dan juga haji. Fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir. Maka ucapan beliau tidak dihalalkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kathiran ma yajidu fil Qur'ani was sunnah. Banyak datang dalam kitab dan sunnah. عند ذكر الأوامر أو النواهي. Ketika menyebutkan perintah ataupun larangan. أن يقرن ذلك بالإيمان بالله واليوم الآخر. Dibandingkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. لأن الطاعة لذلك الأمر وترك ذلك المنهي عن. Karena mentaati dalam perintah itu atau meninggalkan larangan tersebut. Hiya min syu'abil iman. Itu termasuk cabang keimanan. Wa anna man kana yu'minu billah. Dan orang yang beriman kepada Allah. Fayu'minu bima syara'ahu. Maka dia akan mengimani apa yang Allah syariatkan, baik itu perintah maupun larangan. Wa imanuhu bil yaumil akhir. Dan berimannya terhadap hari akhir. أيضا يحمده على العمل الصالح الذي سيثاب عليه في اليوم الآخر. Maka itu akan membawanya untuk mengamalkan apa yang akan mendatangkan pahala bagi dia pada hari akhir. وترك العمل المحرم لأنه سيسأل عنه يوم القيامة. Dan sebagai bentuk gambaran, kalau orang melakukan hal yang haram, maka dia akan ditanya tentangnya nanti pada hari kiamat. Mu'minin billahi wal yawmil akhir an yamtathilu amrahu wa yajtanibu nahya. Maka di antara bentuk keadaan seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Fa'an dhalika al-abdu wa qassar naqasa imanuh. Apabila seorang hamba tidak melakukan hal tersebut atau melalaikannya, maka berkuranglah keimanannya. كما دل الكتاب والسنة وأجمع عليه الصحابة والتابعون يزيد وينقص. Dikarenakan keimanan sebagaimana telah ijma dengannya para sahabat dan tabi'in, keimanan itu bisa berkurang dan bertambah. فيزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. Akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. ثم ذكر من محظورات الحرم. Kemudian beliau menyebutkan di antara hal yang terlarang di kota haram. Sadkat dima. Menumpahkan darah. Wa taqti'ul asjar. Dan memotong pohon-pohonnya. Waqad ja'a min mahluratiha tahrimus sayd. Dan telah datang pula tentang keharam hal yang dilarang padanya, haramnya untuk berburu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam احتج إنسان بدخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحة. Memperingatkan dari orang-orang yang mereka berhujjah atas apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat menaklukkan kota Mekah. فالصحيح أنه فتحها عدوا. عدوا. الجهاد. Maka yang benar beliau itu menaklukkan kota Mekah tanpa pertumpahan darah. ودخل بجيشه وسلاحه. Dan beliau masuk ke kota Mekah itu pada saat itu dengan senjatanya dalam keadaan beliau tidak berihram. Bal kana labisan libasan harbi wa alaihi sallallahu alaihi wasallam ala ra'sihi al-mighfar. Bahkan beliau memakai pakaian perang dan di kepalanya ada helm perang. Fa hatta la yahtajja muhtajj bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam nabbaha أن هذا خاص له. Hingga tidak ada lagi orang yang berhujjah dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan beliau ini sehingga itu adalah yang dikhususkan untuknya. Dan penjelasannya itu adalah dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. فَقَالَ فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم. Kalau mereka mengatakan maka katakanlah kepada mereka Allah subhanahu wa ta'ala telah mengizinkan untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tapi tidak memberikan izin kepada kalian. ثم بين أن هذا الإذن ليس مطلقا مدى الحياة وإنما إذن خاص بذلك اليوم وساعته. Kemudian beliau jelaskan bahwasanya bukanlah izin tersebut sepanjang hidup, akan tetapi dikhususkan hanya satu waktu dari siang. Wahai Nabi SAW, la yaqulu, walla yafgalu, walla yatruku, illa biiznin wa amrin min Allah. Maka menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berucap, tidaklah melakukan, tidaklah memerintahkan kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala wa da'iyan ila Allah bi idznih. Sebagaimana Allah taala katakan dan ia menyeru kepada Allah dengan izin. Dan dalil tentang hal itu banyak dari Al-Quran dan Sunnah. Nasma'ul adhana, kita dengar adzan dulu. Wa nutabi'uhu kama waradat fi sunnah, kemudian kita ikuti sebagaimana itu ada dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Fa inna mutaba'atal mu'adzin, maka orang yang mengikuti mu'adzin, wa qawl ma waradat fi sunnah ba'da al-adhan, dan mengucapkan apa yang ada di dalam sunnah setelah azan, min asbabi nail syafa'atin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, termasuk sebab mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal yahris al muslim wal muslima umuman, maka harus bersemangat seorang muslim dan muslimah secara umum. Wa talibul ilmi khususan ala hadha al fadl al azim, dan para penuntut ilmu secara khususnya atas keutamaan yang besar ini. Allahumma rabb hadhihi al-dahr fi tamma wa samaa'i maqam. Atina kamada rasulika wa rasulus. Ajra maqam al-muhammad al-ladhi wa'adtuh. قال وإنما إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة منها. قال beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan izin untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengizinkan untuk kalian, hanya saja Allah mengizinkan bagiku padanya sesaat dari siang. قال وليبلغ الشاهد الغائب, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. فهذا دليل وامر من النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ سنته, ini adalah dalil dan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan sunnahnya. وتقدم ما فيه من المسائل المهمه, dan telah berlalu bagi kita apa yang ada di dalamnya dari permasalahan yang penting. وهي محل يعني الدليل للترجمه لتبويب البخاري, dan ini merupakan inti dari pendalilan yang ada di dalam bab Imam Al-Bukhari. نكتفي بهذا بالحديث الاول ثم بالحديث الثاني الذي رواه البخاري. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا احمد, الحديث الاول ايضا رواه مسلم مع البخاري متفق عليه, حديث البخاري نعم. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, kata beliau hadis yang pertama ini tidak hanya Imam Bukhari akan tapi Imam Muslim juga, dan hadis ini muttafaqun alaih. Wa hakadha alladhi sayati 'ala Abi Bakr muttafaqun alaih, rawahu Muslim ayda. Kemudian juga hadis yang setelahnya hadis Abu Bakr juga muttafaqun alaih. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab wa huwa al-Basri, dan beliau adalah al-Basri. Qala حدثنا حماد وهو ابن زيد رحمه الله, beliau adalah حماد ابن زيد رحمه الله تعالى, عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني, beliau adalah ابن أبي تميم السختياني, عن محمد وهو ابن سيرين إمام التابع الجليل, beliau adalah ابن سيرين seorang إمام تابع yang mulia, عن ابن أبي بكر, وقد جاء تسميته في رواية أخرى أنه عبد الرحمن ابن أبي بكر, dan telah datang penamaannya dalam riwayat yang lain dia adalah Abdul Rahman ibn Abi Bakr. Kama ذكره البخاري نفسه في كتاب الحج, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari juga sendiri dalam kitab al-Hajj, في باب الخطبة أيام منى, pada bab khutbah pada منى. نعم. عن أبي بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفيع بن الحارث Abu Bakr al-Thaqafi. Beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi. Dzikir an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yani annahu dzakara an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yani Abu Bakr aw dzikira hadithuh. Fa qala sallallahu alaihi wasallam, artinya beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian beliau mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum qala Muhammad wa ahsibuhu qala wa a'radakum alaikum haramun. Fahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha ala liyuballil ashshahid minkum al-ghaib. Wakana Muhammad yaqul sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana dhalika ala hal ballagtu marratay. Hadhihi ar-riwayah mukhtasara. Maka ini adalah riwayat-riwayat yang diringkas. Wa min tariqati a'immat al-hadith al-Bukhari minhum. Maka di antara metode para imam hadis dan di antaranya adalah al-Imam al-Bukhari, annahu yakhtasir al-hadith 'ala mahall al-shahid. Bahwasanya beliau meringkas hadis sesuai dengan tempat yang menjadi inti pembahasan. Wa hasan ma fihi min al-fiqh wal mas'alah. Dan sesuai apa yang ada padanya dari fikih dan permasalahan. Walidzalika yahtaju an yukarrir al-hadith fi mawadhi'a katsira min sahihih. Oleh karena itu butuh untuk diulang-ulang hadis tersebut di banyak tempat di dalam sahihnya. Fahadhal hadis karrarahu rubbama 8 marrat aw aktsar. Maka hadis ini beliau mengulangnya kurang lebih 8 kali atau lebih. Wa qawlu Muhammad ibn Sirin muta'alliqun bi akhirih. Dan ucapan Imam ibn Sirin berkaitan dengan akhirnya. Lakin huna qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal asl al-'azim fi ayyam Mina fi hajjah wada'. Tetapi di sini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan usul yang agung dalam haji wada' di Mina. Wa huwa tahrim umurin arba'ah, yaitu pengharaman tentang empat hal. Tahrimu min al-muslim ala al-muslim min akhihi. Diharamkan bagi seorang muslim atas saudaranya. Inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian. Fal aslu fid dima'i at-tahrim. Maka hukum asal pada darah itu adalah diharamkan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam fi haditsin akhar an Ibnu Mas'ud wa Aisyah radhiyallahu anhuma. Sebagaimana dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadits yang lain dari Ibnu Mas'ud dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Aidan wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan juga dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. La yahiddu damu imra'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidaklah halal darah seorang muslim, tidaklah halal darah seseorang kecuali satu dari tiga hal. An-nafs min nafs. Yang pertama adalah jiwa dikarenakan membunuh jiwa. Ayal qasas wa had al qasas. Artinya adalah kisas. Wa al-thayyib az-zani. Dan orang tua yang berzina. Ay fa yuqim alaihim ulatul umuri al-hudud. Artinya yang menegakkan kepada mereka hukuman tersebut adalah penguasa. Walaysa ma'na anna damahu yahill annahu yahill li kulli ahadin an yuqima al-hadd aw yaqtul al-qatil. Bukanlah dimaksudkan bahwasanya darahnya itu halal bagi setiap orang sehingga bagi siapapun bisa untuk menegakkan hukuman terhadap orang yang membunuh. Wa innama yahill bil hill asy-syar'i. Akan tetapi penghalalannya itu adalah penghalalan menurut syar'i. Sungguh telah ditunjukkan oleh dalil dan disepakati oleh para sahabat. Dan telah dibukukan dalam kitab-kitab ummah ahli sunnah dalam kitab-kitab mereka. Bahwasanya menegakkan hukuman itu adalah kekhususan daulah penguasa dan pemerintah. Walaysat li ahadin nas wala ahzabihim wa jama'atihim. Bukan untuk setiap orang dan tidak pula suatu kelompok dan jamaah-jamaah tertentu. Wa min usuli ahli sunnah ta'zim aw min umur ahli sunnah al-'azim ta'zim syahid ad-dima. Di antara perkara yang diyakini ahli sunnah yang besar adalah tentang mengagungkan urusan darah. Dan mereka dalam hal itu berbeda dengan ahli bid'ah dan ahli ahwa. Maka mereka berani menghalalkan darah orang-orang yang menyelisih mereka. Dan mereka menganggap enteng darah kaum mukminin. Walau hurmatah kama azzamah al-kitab was-sunnah. Dan mereka tidak memandang besar kehormatan kaum muslimin sebagaimana dipandang oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Wa adillatu tahrimi wa taqdimi ad-dima' fil-kitab was-sunnah katsiratun. Maka dalil tentang haramnya darah di dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta pengagungannya atau menganggap hal itu besar, ini banyak di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Maka tidak boleh menghalalkan darah manusia kecuali dengan apa yang dihalalkan oleh syariat dan sesuai cara yang dilakukan oleh syariat. Bahkan ada di sana darah orang-orang kafir yang tidak halal. فَإِذَا كَانَ الْكَافِرُ مُعَاهَدًا, apabila orang kafir tersebut terikat dengan perjanjian, وَمُصَالَحًا مَعَ الْمُسْلِمِينَ, dan melakukan aksi damai dengan kaum muslimin, يَعِيشُ بَيْنَهُمْ أَوْ يُسَافِرُ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِمْ, dan mereka hidup di tengah-tengah orang muslimin atau bersafar ke negeri kaum muslimin, maka tidak dianggap halal darahnya. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan di dalam sahihnya dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang membunuh seorang yang terikat dengan perjanjian, masih berlaku perjanjiannya, maka dia tidak akan dapat mencium aroma surga. وفي مسند أحمد وغيره من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. dalam musnad Imam Ahmad dari hadis Ali radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الذمة. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan أهل الذمة. ما معناه أو نحو هذا اللفظ. Atau beliau mengatakan yang semisal dengan lafaz ini, orang yang menzalimi seorang yang terikat dengan perjanjian, baik itu pada dirinya, kemudian hartanya ataupun darahnya, maka sayalah lawan khusumnya, sayalah lawan penggugatnya nanti pada hari kiamat. Apabila demikian keadaan darah seorang kafir yang dia terikat dengan perjanjian, dan orang yang menjadi khasumnya, lawannya pada hari kiamat, tentu akan tidak berdaya. Maka menumpahkan darah tanpa haknya termasuk hal-hal yang membinasakan terbesar. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بلي mengatakan. سبع الموبقات أي المهلكات. جاءوا عليه كليان تجوه اليوم من بناساتن. التي توجب صاحبها في الدنيا وتوبقه بالعذاب يوم القيامة. Yang akan membinasakan pelakunya di dunia ini dan akan menghancurkan pelakunya dengan azab pada hari kiamat. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. Dan di antara yang beliau sebutkan adalah membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan tanpa haknya. Wa taqaddama ma'akum, dan telah berlalu bersama kalian, an-nufusul muharrama allati harrama Allah qatlaha anwa', bahwasanya jiwa yang diharamkan untuk dibunuh ada beberapa macam. Al-awwal nafsul muslim al-mu'min bi islami wa imani, yang pertama adalah jiwa seorang muslim yang mukmin dikarenakan keislamannya. والثاني الذمي لذمته. Yang kedua adalah seorang kafir yang terikat dengan perjanjian. والثالث الكافر المعاهد لعهده. Kemudian yang ketiga adalah seorang kafir yang terikat dengan perjanjiannya. والرابع من الكفار الصبيان والنساء وكبار السن والرهبان في كنائسهم. Dan yang keempat adalah para kaum wanita, orang-orang tua dan anak-anak yang mereka berada di tempat ibadah-ibadah mereka. Maka mereka-mereka itu jika tidak ikut serta memerangi kaum muslimin tidak dihalalkan untuk membunuh mereka. Li adamiyatihim wa insaniyatihim kama qala Syekhul Islam fi Sharim al-Maslul rahimahullah. Dikarenakan kemanusiaan mereka sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Sharim al-Maslul. Al-amr ath-thani al-amwal, inna dima'akum wa amwalakum. Perkara yang kedua adalah tentang harta. لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب من نفسه. Tidak dihalalkan harta seorang muslim kecuali dengan jiwanya yang baik. لا يجوز لك ان تهتك مال اخيك المسلم وتاخذه بغير حق. Tidak boleh bagimu menghabiskan atau mengambil harta saudaramu yang muslim tanpa haknya. لا بالسرقة. Tidak itu dengan cara mencuri. ولا بالغش. Dan tidak pula dengan menipu. Qala sallallahu alaihi wasallam man ghashshana falaysa minna. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang menipu kami bukan termasuk golongan kami. Khida' fil bai' wa ghayrih. Dan juga dengan tidak penipuan di dalam jual belinya. Wala bil dhulm wal intihab bil quwwa. Dan tidak pula dengan cara kezaliman dan mengambil paksa. Laka min mali akhik illa ma kana 'an tijaratin bainakuma. Maka tidak boleh engkau mengambil harta saudaramu kecuali melalui jalur perdagangan di antara mereka berdua. Taradin kama qala Allah azza wa jalla illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kecuali dengan cara yang saling sukarela di antara keduanya. Allah Ta'ala mengatakan kecuali dengan jalur yang sukarela di antara mereka. Min nafsihi bi kahadiyatin wa nahwiha. Atau dengan sukarela dari dirinya dengan seperti hadiah. وتقدم في حديث علي أيضا الوعيد على ظلم الكافر الذنب في ماله. Dan telah berlalu pula dalam hadis Ali radhiyallahu taala anhu tentang masalah kezaliman terhadap orang ahli zimmi dan juga hartanya. Yang ketiga adalah urusan kehormatan. من عرض أخيك أن تتكلم فيه بغير حق. Tidak boleh bagimu untuk membicarakan kehormatan saudaramu tanpa haknya. Illa ma abahatu syari'ah lak. Kecuali apa yang dibolehkan oleh syariat untukmu. Tidak boleh bagimu untuk mengada-ada atas saudaramu apa yang tidak dia ada padanya. Dan tidak pula boleh menyebutkan tentang aib-aibnya tanpa adanya kebutuhan secara syar'i. Ketashakki indal hakim mathalan. Seperti mengadukan kepada penguasa contohnya. Kama sallallahu alaihi wasallam fi babi qadai duyun. Sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bab menunaikan hutang. Man matlul ghani zulmun. Ay mumatalatul ghani fi sadali duyun allati alaih. Menunda-nunda untuk membayar sementara dia mampu itu adalah hal kezaliman. Yuhinnu ridahu wa maka dia dihalalkan untuk kehormatannya dan untuk dia dihukum. صاحب الدين أن يذهب للقاضي ويقول هذا ظلمني هذا فعل لي ولو في غيبته. Maka ini dibolehkan bagi orang yang dia zalimi untuk pergi menghadap kepada penguasa lalu dia katakan bahwasanya si fulan telah menzalimiku, telah berbuat jahat kepadaku. وعقوبته عند الحاكم. Dan hukumannya akan dia terima di sisi penguasa. ما دام غنيا ولكن يماطل في سداد الدين. Selagi dia adalah orang yang mampu tapi menunda-nunda untuk membayar hutangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man akhadha amwal an-nas yuridu itlafaha atlafahu Allah." Orang yang mengambil harta manusia dengan tujuan ingin menghabiskannya, maka Allah yang akan menghabiskan hartanya. Dan apabila seseorang mengambil harta orang lain yang dia niatkan ingin membayarnya, maka Allah akan mudahkan dia membayar. Maka tidak boleh engkau mengadukan dari kehormatan saudaramu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mencela seorang muslim itu adalah hal kefasikan. Dan tidak boleh bagimu untuk mengkafirkannya tanpa hak. atau menyebutkan dia seorang fasik atau pelaku bid'ah tanpa hak. Wala taqdhifahu ka an taqdhifa rajulan aw imra'atan biz zina aw taqdhifa rajulan bil liwat. Maka tidak boleh bagi engkau menuduh pasangan laki-laki dan perempuan dengan zina atau yang laki-laki dengan liwat. Fa inna bab al a'rad bab 'azim kad dimai wal amwal kama tarawun. Maka bab masalah kehormatan ini adalah bab yang sangat besar, sebagaimana bab masalah harta dan darah, sebagaimana yang kalian lihat. Maka kewajiban bagi kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala dan harus menjaga kehormatan satu dengan yang lainnya. Maka berkaitan dengan menjaga kehormatan beberapa hal, seperti adanya apa adanya hukuman bagi orang yang menuduh tanpa bukti. Demikian juga riba dan namimah termasuk dosa besar. Dan di sana ada perkara yang keempat. Datang pada beberapa tempat yang lain pada hadis Abu Bakar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian juga Allah mengharamkan atas kalian sesama kalian tentang kulit-kulit kalian. Maka tidak dihalalkan bagimu untuk menyentuh kulit saudaramu dengan pukulan atau dipotong atau apapun itu jenisnya yang bentuknya menyakitkan, kecuali adanya hak secara syar'i. Oleh karena itu, seorang pembunuh maka dia boleh dibunuh di kota Mekah. Dan orang yang menuduh tanpa bukti, dan orang yang minum khamar, dan orang yang berzina dan dia dalam keadaan al-bikr belum menikah, maka ditegakkan kepada mereka hukuman di kota Mekah. Karena ada min iqamatil haq bid dami wal ird. Karena ini bentuk menegakkan hak untuk darah dan juga kehormatan. Qauluhu alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha wa hadha yaum an-nahr. Dan ini adalah terjadi pada saat penyembelihan. Wa huwa yaumul hajj al-akbar. Dan itu adalah hari haji besar. Fi syahrikum hadha wa syahr dzulhijjah ahad al-ashhur al-hurum. Dan itu adalah pada bulan Dzulhijjah yang termasuk dari bulan-bulan yang haram. Min riwayat hadha al-hadith fi baladikum hadha. Dalam riwayat yang lain dari sahih ini, di negeri kalian ini. Wa huwa al-balad al-haram. Yaitu di negeri haram. Makkah al-mukarramah syarrafaha Allah. Yaitu Makkah yang Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala memuliakannya. Wa sanaqra al-bab ath-thani qira'a sari'a thumma nusalli insyaallah li'anna taqaddamat al-ahadith. Dan kita ingin membaca bab yang kedua, tapi bacanya cepat, telah berlalu ini pada hadis-hadis sebelumnya. Al-Bukhari rahimahullah, bab ismi man kadzaba 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang dosa orang yang berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal hadathana 'Ali ibn al-Ja'd wa ibn Ubayd al-Basri. Telah menghadirkan kepada ku 'Ali bin Ja'd, yaitu ibn Ubayd al-Basri. Qala akhbarana ibn Ubayd, ibn Ubayd. قال أخبرنا شعبة والإمام شعبة بن الحجاج معروف. Dan mengabarkan kepada kami Syu'bah yaitu Ibn Hajjaj, seorang imam yang ma'ruf. قال أخبرني منصور وابن المعتمر. Dan mengabarkan kepada aku Mansur dan dia adalah Ibn Mu'tamir. قال سمعت ربيع بن حراش الحبسي ثقة عابد معروف تابعين. Aku mendengar ربيع بن حراش, seorang tabi'in, ثقة عابد, beliau mengatakan. قال سمعت عليا رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة والد الحسن والحسين رضي الله عنه وارضاه من المبشرين بالجنة. Aku mendengar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang merupakan khulafa yang keempat, kemudian anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga anak dari suami dari anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la takdhibu alayya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan kalian berdusta atasku. فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَدْجِ النَّارِ. Sesungguhnya orang yang berdusta atasku, maka dia harus masuk ke neraka. ثُمَّ قَالَ الْمُقَارِ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَهُوَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ طَيَالِسِي. Menghadirkan kepada aku Abdul Walid Hisham ibnu Abdul Malik. Ibnu Abdul Malik Al-Tayalisi, dan beliau adalah orang yang fiqah. Qala Imam Ahmad huwa al-yawm Shaykhul Islam. Imam Ahmad mengatakan hari ini beliaulah Shaykhul Islam. Qala haddathana Syu'bah taqaddam al-Hajjaj. Naam. Menghadirkan kepada kami Syu'bah, itulah berlalu. An Jami' ibn Shaddad al-Muharibi fiqah kala. Dari Jami' ibn Shaddad al-Muharibi, seorang yang fiqah. ابن عبد الله ابن الزبير عن أبيه أي عبد الله بن الزبير. dari Amr bin Abdullah ibn Zubair, dari bapaknya yaitu Abdullah ibn Zubair. طيب عن أبيه أي عبد الله بن الزبير قال قلت للزبير وهو ابن العوام. aku katakan kepada Zubair yaitu ibn al-Awwam. ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. anak bibi Nabi صلى الله عليه وسلم. وأحد العشر المبشرين بالجنة. termasuk salah satu yang diberikan berita gembira dengan surga. قال قلت للزبير ولم يقل قلت لأبي. aku berkata kepada Zubair, dia tidak mengatakan aku katakan kepada bapakku. وهذا لا مانع منه حال الرواية. ini tidak ada masalah pada saat periwayatan. كما قال عبد الله بن عمر في حديث جبريل حدثني عمر بن الخطاب. sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar dalam hadis Jibril, beliau katakan telah menghadirkan kepadaku Umar Ibnu Khattab. Tapi kalau dia bicara sama orang tuanya, jangan berbicara panggil namanya. Tapi ketika masalah periwayatan dari keduanya itu boleh. Kathiran ma yaqulun fi riwayah haddathani abi aw akhbarani abi. Tapi kebanyakan yang ada dalam riwayat menyampaikan memberitakan kepadaku bapakku. Qala qultu li Zubair inni la asma'uka tuhaddithu 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama yuhaddithu fulanun wa fulan. Aku katakan kepada Zubair, sesungguhnya aku tidak mendengarmu menghadirkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah menghadirkannya si fulan dan si fulan. فقال الزبير رضي الله عنه. متى الزبير رضي الله تعالى عنه mengatakan. أما إني لم أفارقه أي النبي صلى الله عليه وسلم. beliau mengatakan adapun saya belum berpisah dengan beliau. ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. akan tetapi aku mendengar beliau mengatakan orang yang berdusta atasku maka persiapkanlah tempat duduknya dari neraka. فكان الصحابة يخافون من كثرة الحديث خشية أن يقع في نسبة كلمة إليه لم يقلها. maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka merasa takut dan khawatir untuk banyak melakukan atau menyampaikan terjatuh di dalam sesuatu yang tidak dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقد كان بعض الصحابة كابن مسعود. dan sebagian sahabat seperti Ibn Mas'ud. إذا حدث ونسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ketika beliau menghadirkan kemudian menisbatkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu aw nahwa hadha aw shibha hadha, beliau mengatakan di akhirnya atau yang semisal ini atau yang mirip dengan ini. Wa kathiran ma kana yufti bi lafdhil hadith wa la yansubuh, dan beliau banyak memberikan fatwa dengan lafaz hadis tapi tanpa ada menyandarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'ti min tariqin ukhra 'an sahabiyyin akhar marfu'an ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan datang dalam jalan yang lain dari sahabat yang lain marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha nahirsuhum, inilah semangat mereka. Wa khawfuhum, dan rasa takut mereka. قارب بينه وبين الجرأة الموجودة في كتب كثير من الناس فيما ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما هو كذب موضوع. bisa kalian bandingkan antara kitab-kitab yang mereka menisbatkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal itu adalah dusta dan mawdu. بل وجد من فرق أهل البدع, bahkan didapati dari kelompok ahli bidah, كالكراميه, seperti karamiyah, أتباع محمد بن كرام السجستاني, pengikut dari Abdullah bin Karam As-Sijistani, Muhammad bin Karam As-Sijistani, Muhammad bin Karam As-Sijistani. وكذلك بعض أهل التصوف, demikian juga sebagian orang-orang sufi, أنهم يقولون بجواز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة والترغيب والترهيب, mereka mengatakan bahwasanya boleh saja berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam tujuannya memberikan motivasi ataupun ancaman. وَيُضِلُّونَ أَنفُسَهُمْ وَغَيْرِهِمْ وَغَيْرَهُمْ بِقَوْلِهِمْ. Dan mereka mengingkari ucapan mereka dan ucapan selain mereka dengan ucapannya. نَحْنُ لَا نَكْذِبْ عَلَيْهِ نَكْذِبْ لَهُ. Kami tidak berdusta yang jelek kepada Nabi, tapi kami berdusta yang baik kepada beliau. وَهَذَا جَهْلٌ وَضَلَالٌ. Ini adalah bentuk kejahilan dan kesesatan. وَتَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَقُولُ لَا نَكْذِبْ عَلَيْهِ. Kamu katakan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu kamu katakan saya enggak berdusta atasnya. Demikian juga mereka para tukang cerita dan para pemberi nasihat-nasihat. Min amr intishar al-ahadith al-makdhuba wal-mawdhu'a wad-dha'ifa min qadim az-zaman. Termasuk sebab menyebarnya hadis-hadis yang dhaif dan maudhu dari masa yang sudah lama. Walidzalika hadzara minhum as-salaf rahimahumullah. Oleh karena itu para salaf memberikan peringatan terhadap mereka. Al-Bukhari haddatsana Abu Ma'mar wa Abdullah bin Amr al-Mantari. Menghadirkan kepada kami Abu Ma'mar wa Abdullah bin Ma'mar al-Mantari. Hadis Ali aidan rawahu Muslim dari taqaddam. Wa hadha al-hadith alladhi ma'ana aidan rawahu Muslim hadith Anas. Hadis Ali yang telah berlalu itu diriwayatkan oleh Muslim, demikian juga hadis Anas. قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد البصري. البليه ودلا ابن سعيد البصري. قال حدثنا عبد العزيز وابن صهيب البناني البصري كذلك. البليه من حديث تبعته dari عبد العزيز البصري رحمه الله تعالى. قال قال أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنس بن مالك لاين النبي صلى الله عليه وسلم. إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا. Sesungguhnya hal yang mencegahku untuk menghadirkan kepada kalian hadis yang banyak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ta'ammada alayya kadiban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan orang yang sengaja atasku berdusta maka persiapkanlah tempat duduknya dari neraka. Wadhalika wa hadha lamma kana yujad min ikhwanihi man yakfihi mas'uliyat at-tabligh. Ini ketika didapati dari saudara-saudaranya yang sudah mencukupi masalah atau tanggung jawab untuk menyampaikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan kebaikan untuknya dan itu ada hikmah yang besar. Faqala Allahumma akthir mala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, ya Allah, banyakkanlah hartanya. Wa waladah. Dan anaknya. Wa atil umrah. Dan panjangkanlah umurnya. فطال عمر أنس رضي الله عنه. Maka panjanglah umur Anas radhiyallahu ta'ala anhu. واحتاج الناس إلى أن يأخذوا منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. Dan manusia butuh untuk mengambil dari beliau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. فحدثهم بذلك وهو من المكثرين السبعة. Maka beliau menghadiskan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau termasuk tujuh orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai alladhina rawau fawqa 1000 hadits 'anil nabi alaihi salatu wassalam wa minhum Anas. Artinya orang-orang yang telah meriwayatkan lebih dari 1000 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara mereka adalah Anas. Tsumma qala al-imam al-Bukhari hadathana Makki ibn Ibrahim qala hadathana Zaid bin Abi Ubayd wa al-Aslami 'an Salama ومن الأقوى رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. Kata beliau menghadirkan kepada kami Makki bin Ibrahim, beliau mengatakan menghadirkan kepada kami Yazid ibn Abi Ubaid, kemudian dari Salah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata orang yang mengatakan atasku apa yang aku tidak katakan maka persiapkanlah tempat duduknya dari neraka. Unzuru fi hadzal bab lam yaktafi bi haditsin wahid. Lihatlah pada bab ini beliau enggak mencukupkan hanya satu hadis. Li ziyadati at-ta'kid 'alaina fi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar bertambah kuat penekanan terhadap hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna taharra wa natathabbat qabla an naqula 'anhu aw nansuba ilayhi shay'a. Dan kita harus berhati-hati dan mengecek terlebih dahulu apa yang kita nukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma khatama al-bab wa nahnu sanaktub bihi. Kemudian beliau menutup babnya dan kita akan menutup dengannya. Qala hadatsana Musa ibn Ismail. Menghadirkan kepada kami Musa wa Ibnu Ismail. Qala hadatsana Abu Awana Sahihkan kepada kami Abu Awana. Wadah bin Abdullah. Dan dia adalah Wadah bin Abdullah. Dan mereka adalah orang-orang yang tiqah dan sabat, termasuk para periwayat kutubus sittah. Dari Abu Hasin Uthman ibn Asim. Dari Abu Salih Zakwan ibn Salman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala tasammu bismi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakailah oleh kalian namaku. Hadha al-amr laysa lil-wujub. Perintah ini bukan menunjukkan wajib. Wa yadullu 'alayhi. Dan yang menunjukkan terhadapnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad samma unasan wa lam yusammihum Muhammadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nama kepada beberapa orang tapi enggak diberikan namanya Muhammad. Wa ashabuhu baqau ala asma'ihim wa lam yughayyiruha ila Muhammad. Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap nama-nama mereka dan mereka tidak ada merubahnya kepada Muhammad. Musammu auladahum fi hayatihi wa lam yusammu walam yantazimu an yusammu Muhammadan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga memberikan nama kepada anak-anak mereka akan tetapi tidak mengharuskan namanya adalah Muhammad. Al-amr tsani, perkara yang kedua, annaha kharaja jawaban ala hadithah. Maka ini keluarnya dikarenakan suatu kejadian. Anna syakhsan kana yamshi. Anna Nabi Aswan kana yamshi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan. Faqala rajulun ya Qasim. Maka tepat lelaki tadi memanggil, wahai Abu Qasim. Faqala Nabi sallam wa ajabah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya dan menjawabnya. Faqala ya Rasulullah lam uridka innama aradtu fulanan. Kata lelaki tersebut, wahai Rasulullah, bukan kamu yang saya aku mau, akan tapi si fulan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, gunakanlah namaku. Tapi janganlah kalian berkunyah dengan kunyahku. Dan berpendapat sebagian ahli ilmu, hal itu dikhususkan semasa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad tasamma unasun bil Qasim wa takallamu bi Abi al-Qasim ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Dan telah ada orang-orang yang mereka bernama dengan Qasim dan berkunyah dengan Abu Qasim setelah matanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanbih, ada hal yang perlu diperhatikan. Amma ma yusha'a 'ala al-sinatin 'amma fi ba'd al-buldan. Adapun hal yang terisu pada sebahagian negeri, anna ahabbul asma' ila Allah ma ubida aw ubida ay ma qila fihi Abdullah Abdurrahman aw Muhammad qila fihi Muhammad Ahmad Hamid. Apa yang dikatakan bahwasanya nama yang paling disukai oleh Allah itu adalah apa yang dihambakan dan yang mengandung pujian seperti Muhammad, kemudian kalau Abdun seperti Abdurrahman, Abdullah dan seterusnya. Wa kadzalika hadithun mawjudun fi ba'd al-kutub. Demikian juga hadits yang mawjud didapati pada sebagian kitab. Allah la yu'adzibu man ismuhu Muhammadan wa Ahmadan. Allah tidak akan mengazab orang yang namanya Muhammad dan Ahmad. Hadza kadzibun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk kedustaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahdhar an taqa'a fi hadzal kadzib. Hati-hati kalian terjatuh dalam perkara tersebut. Maka sallallahu alaihi wasallam wa man ra'ani fil manam faqad ra'ani ay ra'ani haqqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang melihatku di mimpinya berarti sungguh dia telah melihatku. Ini adalah perkara yang besar dan mulia. Disebabkan khata'i fiha waqa'a unasun fi dhalalin mubin. Dengan sebab kesalahan dalam hal itu terjatuhlah manusia pada kesesatan yang nyata. Laisa kun man ra'aitahu fil manam wa qala lak ana rasulullah yakunu huwa rasulullah hatta. Bukan semua orang yang melihat di tidurnya atau di mimpinya dia mengatakan saya adalah Rasulullah, maka itu benar-benar Rasulullah. La budda an yakuna alladhi ra'aitahu fil manam 'ala nafsi sifati an-nabawiyyah al-waridati fil ahadith. Maka haruslah yang engkau lihat itu adalah benar-benar orang yang cocok dengan sifat disebutkan tentang ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis-hadis. Wa taqra'una hadhihi al-ayyam fi kitab mukhtasar asy-syama'il للإمام الترمذي اختصار الألباني. Maka sebagaimana yang kalian baca hari-hari ini, yaitu kitab Asy-Syama'il karya Imam At-Tirmidzi yang diikhtisar oleh Imam Al-Albani. Wa hiya mawjudatun bil ahadits as-sahihah, a'ni sifat an-nabi sallallahu alaihi wasallam kama huwa. Dan ada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih sebagaimana adanya. Amma idza ja'aka syakhsun qala ana rasulullah fil manam, fa hadha qad yakunu min asy-syaitan liyudhillaka kama adalla katsirin. Maka bisa jadi orang yang datang kepadamu pada saat tidur di mimpi, dia mengatakan saya Rasulullah, kemudian tidak mirip tanda-tandanya, sehingga inilah yang menjatuhkan engkau pada kesesatan yang nyata. Fa idza ra'aita an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam haqiqatan fil manam falhamdulillah. Maka apabila engkau bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di mimpi dengan sebenarnya, maka pujilah Allah. Walakin idza qala lak if'al wa la taf'al fala ta'khudh illa min asy-syari'ah al-munqula 'anhu. Tapi kalau dia sudah mengatakan lakukan ini, jangan lakukan yang ini, jangan engkau turuti, lakukanlah yang sesuai dengan syariat. Li'annaka qad tukhti' fi dhannika annahu Rasulullah wa laysa kadhalik. Dikarenakan engkau yang salah mengira itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal bukan. Wa li'annaka qad tukhti' fi naqlika 'anhu li nawmik. Dikarenakan engkau juga telah salah menukil dari beliau melalui tidurmu. فالشريعه عندنا ايها المسلمون والمسلمات لا تؤخذ من الرؤى والمنامات. Maka syariat itu di sisi kita kaum muslimin dan muslimat tidak bisa diambil dari hasil mimpi-mimpi. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات الا وقد اكمل الله له وبه الدين. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau diwafatkan melainkan telah sempurna dengan beliau agama ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, aku cukupkan bagi kalian nikmatku dan aku ridai Islam sebagai agama. Ja'a rajulun ila ba'd ahli al-'ilm. Datang ada seseorang kepada sebagian ahli al-'ilm. Faqala lahu ya syekh laqad ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam. Dia katakan, "Wahai Syekh, aku telah berhasil melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di mimpi." Dia berkata kepadaku, baru aku katakan kepadanya, "Sabran, sabran. Man kaifa ra'ait sidhu?" Maka Syekh tersebut mengatakan, "Sabar dulu, sabar. Ceritakan bagaimana sifatnya." Aku melihatnya tinggi. Warnanya hitam. قال له يا بني أنت رأيت عنترة من شداد لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم. وهي أنا أكو أنكو ملهد ماذا عنترة رأيت عنترة عنترة من شداد شاعر الجاهلية. أنكو ملهد عنترة ابن شداد يأتو سؤرا شاعر pada masa jahiliyah yang sifatnya seperti itu. وجاءت امرأة تقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. Ada wanita juga yang datang mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di mimpi. Langsung aku berjabat tangan dengannya, segala puji bagi Allah. Maka Syekh tersebut menjawab, ini bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berjabat tangan dengan wanita. Lalu ada pula orang yang mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau putih, jenggotnya juga putih. Ini bukan sifat dari jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Anas bin Malik mengatakan, beliau itu adalah pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Tidak ada di jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut uban kecuali hanya berkisaran 20 helai di jenggot beliau. Perkara yang ketiga, perhatikan ini penting. Dalam satu riwayat dalam Sahih Bukhari, annahu qala alaihi salatu wassalam, panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man ra'ani fil manam fasawfa yarani, maka barang siapa yang melihatku di mimpinya maka dia nanti akan melihatku. Fa inna syaitan la yatamatsal bi ay la ya'ti ala sifati, karena syaitan tidak bisa menyerupaiku, artinya dengan sifatku. Ma makna qawli fasawfa yarani, apa arti dari ucapan beliau nanti dia akan melihatku? Para ulama menyebutkan dua makna untuk kalimat ini. Ini adalah bentuk berita gembira untuk dia bahwa dia akan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Ittiba' wal mahabbah wal murud 'ala al hawd, yaitu melihat beliau kemudian mengikutinya dan bisa meminum di telaganya. والثاني وهو الذي كنت احفظه اكثر, dan yang kedua yang ini aku mengingatnya, ان هذا بشرى للذين يرونه في حياته, ini adalah berita gembira bagi orang-orang yang mereka tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya. Dikarenakan tidak semua orang yang beriman kepada beliau sempat datang ke Madinah kemudian melihatnya. Karena di sana ada orang-orang yang mereka dari Yaman, dari Syam, dan hidup beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum pernah melakukan perjalanan ke Madinah untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. هؤلاء في المنام حقيقة فإن هذه بشرى بأن يرحل ويراه ويهاجر إليه. Maka ini adalah sebagai berita gembira untuk mereka-mereka yang belum pernah melihatnya semasa hidup beliau, agar dia nantinya akan melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun sebagian tarekat-tarekat sufi mereka mendakwahkan atau mereka mengira bahwa mereka bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara atau dalam keadaan terjaga, tidak tidur, bisa bicara interaksi kepada beliau, lalu minta fatwa kepada beliau, dikasih fatwa, bisa ikut makan bareng. Sampai-sampai di antara mereka orang-orang yang hidup sekarang ini, انه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في فندق موفنبيك بجوار المسجد النبوي. Bahwasanya ada seorang di antara mereka sampai mengklaim bahwasanya dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hotel samping Masjid Nabawi. Badalun fid din wa khalalun fil aql. Ini adalah kesesatan dalam agama dan kerusakan pada akal. Setan telah menguasainya lalu menyesatkan mereka. Setelah itu mereka berlomba-lomba. Bahwasanya yang paling utama kalau mereka melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga dan jumlahnya lebih banyak. Syaitan yaqul halummu ta'alu ilayya tasabaqu. Setan lantas mengatakan, ayo terus berlomba-lomba kalian. Ada orang yang mengatakan aku melihat beliau 20 kali. Ada yang mengatakan lagi 50 kali. La'idat bihim asyayatin. Setan telah bermain dengan mereka. Setelah itu mereka mengambil agama dari orang-orang yang mengaku dan mengklaim bahwasanya mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjumpa. Walaupun itu menyelisihi apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai pada bentukku. Man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atasku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka persiapkan tempat tidurnya dari neraka. Wallahu a'lam wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad. A'tadzir ilaikum 'ala al-ithaam. Beliau mohon maaf terlalu panjang menyampaikan. Nusalli. Salat. Salat. يسافروا في مصير في الرياضة Para ikhwah yang sabar, ini imamnya beliau ya. Jadi beliau sholat 2 rakaat, silakan antum duduk. Sementara yang mungkin, ini sholatnya disempurnakan 4 rakaat.